Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida ma ba'd. Insyaallah pada hari ini dan juga mungkin tiap pekannya kita akan merajah akidah dari mulai tafsir usul nanti tadrijian bertingkat, jadi diupayakan nanti ditulis faedahnya dan ana mungkin ngasih materi cuma berapa menit, kemudian antum coba dicernanya, dihafal sebentar, nanti ditanya kembali biar enggak luput, misalnya kalau luput repotnya, agar faedahnya itu tidak mudah lepas, nanti ditanya terus, tanya lagi. Karena kalau kita murur lewat begitu aja, khawatir nanti banyak yang hilang. Jadi sekarang kita mulai dari kitab salah satu usul, dan ini sudah ma'ruf, kita sudah berkali-kali mungkin ya belajar, sudah berkali-kali, cuman kita bagaimana kita tangkap sedikit demi sedikit, kemudian kita coba usahakan untuk dihafal, lalu kita merajah sama-sama. Baik. Sekarang kita mulai dari perkataan muallif ya, Syekh Muhammad bin Allah rahimahu taala. Di sini ada sedikit faedah dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah taala dari kata al-usul al-thalasa atau thalathatul usul. Kan ada dua. Ada thalathatul usul, ada al-usul al-thalasa. Ya. Kalau al-usul al-thalasa itu kata Syekh, beliau juga pernah mengarang kitab al-usul al-thalasa. Tapi ini untuk li'allimuha as-sibyan as-sighar, untuk mengajarkan apa? Anak-anak kecil. Ya. Adapun salah satu usul ini yang disyarah oleh para ulama. Ya. Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan masih banyak yang lain yang mensyarah Syekh Fauzan. Jadi banyak mensyarah yang salah satu usul. Walaupun tidak masalah misalnya mau mengatakan al-usul salah satu atau salah satu usul, tapi yang ini kata Syekh yang sering syarah adalah salah satu usul wa adillatuha. Ini. Jadi salah satu usul. Dan i'rabnya apa? Salah satu usul itu khabar. Salah satu khabar al-usul salah satu khabar dan juga dia mudhaf al-usul itu mudhafun ilaih. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya hilang di mahdhuf. Hilangkan. Takdirnya apa? Takdirnya hadza salah satu usul. Ini faedah dari siapa? Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kalau dikatakan Al-Syekh itu masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Itu kalau dikatakan Al-Syekh. Jadi mufti yang di Saudi Arabia itu keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ada pun rajanya itu dari keturunan siapa? Al-Saud. Sekarang kita masuk ke bismillah. Itu dari faedahnya. Ingat, faedahnya apa? Salah satu usul dengan usul sasa beda ya. Ada yang bedakan. Maupun ada yang juga tidak tahu, ada juga yang tahu ya. Itu bedanya. Bisa kan? Antum bisa catat kan? Nanti anak tanya. Tadi yang kedua apa lupa? Loh? Yang kedua. Apanya? Apanya? Salah satu usul gitu. Salah satu usul dan usul sasa. Hanya beda penamaan saja. Kalau al-usul selasa itu Syekh juga pernah menulis, cuma untuk apa? Anak-anak. Atau untuk pernah mengajarkan untuk anak-anak. Nggak tahu pada ya, dibukukan juga. Cuman kalau salah satu usul, anak juga nggak tahu kita yang pertama. Kalau salah satu usul yang disyarah oleh para ulama itu, ini yang kita pelajari itu salah satu usul. Ini kata Syekh Muhammad, Syekh Soleh bin Abdul Aziz bin Al-Syekh Al-Syekh Syekh itu masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian penulis menuliskan dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kenapa menulis dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama tabarukan ya, meminta barakah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta isti'anah. Yang pertama, kenapa penulis menuliskan dengan bacaan bismillah? Yang pertama minta barakah, tabarukan. Kemudian yang kedua iqtida'an. Yang kedua iqtida'an li kitabillahil aziz. Ini kitabillah al-aziz. Itu mengikuti apa yang ada di Al-Qur'an. Karena setiap suratnya itu biasanya diawali dengan apa? Bismillah ya. Setiap surat di dalam Al-Qur'an itu bismillah. Ada mengatakan bahwa bismillah itu apakah dia itu termasuk ayat dari setiap surat atau bukan. Dan kita enggak bahas itu, yang penting itu untuk contoh ya, mengikuti contoh apa yang ada di dalam Al-Quran, dan juga mengikuti contoh yang ada pada risalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri ketika menuliskan suatu risalah ya, risalah itu maksudnya dia tulis dalam bentuk surat, artinya dakwah kepada para raja ya. Itu dan bacalah bismillah. Walaupun bukan beliau yang menulis ya. Karena beliau itu adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak juga bisa menulis. Jadi sahabat yang menuliskan. Baik. Tapi atas perintah Rasulullah. Itu diantara fa'ilah bismillah. Dan juga i'anah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal ya, agar bisa dimudahkan ketika dia menulis atau juga untuk mengajarkan kepada yang ya. Baik, sampai sini bisa dipahami. Coba sedikit dihafal dulu. Anda kasih waktu 2 menit atau 5 menit, 2 menit sampai 5 menit untuk menghafal. Nanti anda tanya. Sudah ya. Jangan lama-lama. Coba faedahnya apa? Dari mulai kitabnya itu sendiri. Al-usul salasa atau ada dua penyebutan, yakni ada al-usul as-salasa dan ada salasa atau usul. Al-usul salasa itu kitab yang pernah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diajarkan untuk anak-anak. Adapun salah satu usul, ini kitab yang banyak disyarah oleh para ulama, dan kitab ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Saya memulai dalam kitab salah satu usul ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka untuk tambahan pertama. Kemudian yang kedua, mencontoh Al-Quran Kitabullah, dimana dalam Al-Quran selalu mengawali dengan kalimat basmalah. Kemudian yang ketiga, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya untuk nikah dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, yaitu kitab, ada dua kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama Usul Salasa, yang dia tulis untuk diajarkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah Salasatul Usul, yang banyak disyarah oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Abdul Aziz. Muhammad bin Wahhab memulai kitabnya dengan Bismillah, yaitu dalam rangka tabaruk. Yang kedua, mencontoh apa yang ada di dalam Al-Quran dan mencontoh Nabi dalam menulis risalah. Yang ketiga, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, mantap. Semampunya aja. Semuanya. Yang mempunyai semua. Yang penting bisa diserap. Saya Abdul Aziz Saleh Al-Syekh, merupakan keturunan Saya Saleh. Ya terus gak apa-apa. Saya keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis kitab As-Sulusi. Bukan dia nulis. Yang nulis itu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Dia hanya mensyarah. Dia mau keturunan keberapa gitu, nggak tahu. Ya. Gitu. Jadi yang menulisnya siapa? Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Nah, terus dia sebetulnya ada dua ini, dua kitab. Ada Salasatul Usul, ada Al-Usul Al-Salasah. Gitu. Terus coba untuk Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Bisa. Lanjutkan dulu ya. pokoknya tiga-tiga. Udah udah hafal dulu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Kalimat i'lam. Ya. I'lam ini fil apa nih? I'lam fil apa nih? Fil amr ya. I'lam ketahuilah. Nah, kalimat i'lam ini penulis menuliskan dengan kalimat i'lam. Kenapa penulis harus menuliskan dengan kata i'lam? Ya. Ini ternyata di sini ada perkara yang penting yang mau disampaikan oleh siapa? Oleh si penulis. Jadi i'lam, ketahuilah. Ya. Mau i'lam, mau isma atau undur. Nah ini kalimat kalimat tanbih istilahnya untuk memberikan perhatian. Ya. Hadhi tilka idza kana fi muhimmah. Ya. Jadi kenapa ini dituliskan? Itu dalam rangka agar mereka itu memperhatikan, memperhatikan apa? Kalimat yang selanjutnya, kan itu. Jadi kenapa penulis menuliskan kata i'lam? I'lam. I'lam ini fi'il amar. Fi'il amar, fi'il madinya apa? Alima. Alima. Alima, fi'il mudhari'nya apa? Ya. Ya'lam. Ini. Jadi penulis menuliskan kata i'lam kenapa? Ini disebutkan dalam rangka untuk tugar idaka fihima. Artinya apabila kalimat setelah itu penting, jadi agar mereka itu memperhatikan, si pembaca memperhatikan apa yang mau disampaikan oleh si penulis. Baik. Kemudian rahimakallah. Rahimakallah, ini adalah doa. Jadi Syekh juga ternyata dia itu mendoakan kepada para pembacanya, mendoakan semoga Allah merahmatimu. Jadi i'lam ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ma hiya ar-rahmah. Amin. Apa itu makna daripada rahmah? Rahmah itu kalau dia ada dua maknanya. Rahmah itu ada dua makna. Yang pertama agar bisa diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan juga bisa terjaga dari segala kesalahan yang di yang kedua apa? Bisa terjaga dari kesalahan di masa yang akan datang. Ini kalimat apa? Rahmah. Itu kalau dia tidak digandengkan dengan kalimat maghfirah. Ingat, kalau dia tidak digandengkan dengan apa? Kalimat maghfirah. Tapi kalau dia digandengkan dengan maghfirah itu itu dia berarti hanya satu makna ya. Mafhumun ya. Bisa dipahami? Itu kalimat rahmah. Jika digandengkan, kalau digandengkan berarti cuma satu makna agar dia bisa terhindar dari kesalahan di masa yang akan datang. Kalau digandengkan, ini kan enggak digandengkan ya. Nah, dia sendiri rahmahnya aja. Rahimakallah. Enggak dikatakan rahimakallah wa ghafirullah, enggak, tapi dia satu aja. Jika digandengkan mana cuma satu. Iya. Jadi hanya yang kedua saja. Paham ya? Baik. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Yajib, kalimat yajib. Ini kan kita sudah pernah belajar. Apa itu wajib? Tentang wajib. Apa pengertian wajib itu apa wajib? Baris. Hah? Baris. Hah? Baris. Kalau apa? Dikatakan dapat salah tinggalkan tidak salah. Iya. Jadi kalimat wajib itu. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan ya berdosa. Ini kalimat wajib. Annahu yajibu alaina. Nah, wajib di sini kan ada dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Wajib ain dan wajib kifai. Kalau wajib ain itu apa? Kalau dia wajib ain itu apa? Wajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, ya. Kalau wajib kifai, wajib yang dia itu apabila dikerjakan oleh sebagian berarti saqata ghaib. Artinya yang lain tidak berdosa. Ini kan. Itu apa? Memandikan jenazah. Enggak mungkin setiap orang semandikan jenazah. Jadi hanya perwakilan saja. Ataupun sholat jenazah atau yang lain. Ya. Ini namanya apa? Adzan. Adzan itu ada yang mengatakan wajib. Ya. Ya. Wajib apa? Apa harus adzan semua? Enggak. Satu orang aja cukup. Oke. Yajibu alaina ta'allum. Nah, kalimat ilm. Jadi ada faedah terkait. Jadi setiap kata ini ada. Ya. Makna-mananya. Yajibu alaina ta'allum. Seperti di ilang juga sudah ada. Cuma anak belum singgung. Ya. Yajibu alaina ta'allum. Al-ilm. Apa maaf pengertian ini? Tahu gak? Ada yang tahu? Kalimat ilm. Idraku syaih. Alam wa huwa alim. Idrakan. Jazima itu kalau menurut ilmu usul, jadi mengetahui sesuatu dengan pasti, dengan pengetahuan yang pasti yang tidak ragu, itu namanya al-ilm. Ya, kalau secara ini ilmu usul. Kemudian ilmu sendiri itu ada berapa? Ada tingkatannya. Ada jahal basit, ada jahal murakab, ada asyak, ada al-wahm, ada al-dhon. Berapa tuh? Ada ilmu itu sendiri, ya. Terus ada jahal basit, kemudian ada jahal murakab, ada asyak, ada al-wahm, ada al-dhon. Berapa? 6 ya. Kita terangkan satu-satu. Al-ilmu sudah tahu tadi ya, mengetahui sesuatu dengan pasti, artinya pengetahuan secara menyeluruh, ya. Pengetahuan secara menyeluruh kan itu dikatakan ilmu. Jadi antum mengetahui dengan secara menyeluruh, enggak sebagian tahu, sebagian enggak tahu. Nah, ini namanya kalau selain menyeluruh dikatakan ilmu, antum yakin benar. Nah, ini baru dikatakan ilmu. Kemudian kalau al-jahl al-basit, dia mengetahui sebagian, ya. Mengetahui sebagian tapi sebagian enggak tahu. Nah, ini namanya apa? Al-jahl al-basit. Seperti orang ditanya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Tapi ketika disebutkan dia bisa cuma 4. Yang 2 mana? Ya, lupa. Tapi enggak tahu. Nah, ini namanya al-jahl apa? Al-basit. Tahu? Basit. Basit itu ringan. Jahalnya ringan, artinya enggak tahunya sedikit. Ya. Jadi kalau ditanya, itu dia misalkan ditanya 4, yang bisa jawab cuma 2. Nah, ini namanya al-jahl basit. Atau bisa jawab 3. Nah, ini namanya jahl basit. Ada yang enggak tahunya. Kemudian kalau al-jahl al-murakkab, berarti apa? Ditanya rukun iman, dia jawab apa? Rukun Islam, kan enggak nyambung Islam. Nah, kalau enggak nyambung ini dikatakan apa? Jahl murakkab. Jadi kebalikannya dia. Ya, orang memahaminya seperti ini, tapi dia sendiri nyeleneh. Nah, ini namanya apa? Al-jahl al-murakkab. Kemudian yang ketiga apa? Asyak, ya. Asyak itu ragu. Ragu, ya. Dia ragu. Kalau ragu itu berarti dia mengetahui dengan yang tidak mengetahuinya itu seimbang. Dan dia tidak tahu mana yang harus dipastikan. Ini namanya apa? Asyar. Ya. Jadi antara saat dia ragu ini benar apa salah. Antara benar dan salah itu dia bingung. Mana yang harus diinikan. Ini namanya apa? Asyar, ragu. Tapi kalau dia kemukakan, ternyata dia lebih cenderung kepada yang benarnya. Berarti ini apa? Adzon. Gitu. Adzon. Berarti dia lebih banyak, lebih cenderung kepada hal yang betulnya. Tapi kalau yang dia cenderung kepada yang salahnya, ini namanya apa? Al-Waham. Paham? Asal tadi dia ragu, ragu kan seimbang. Dia gak tahu nih, gak bisa putusin. Yang ini tinggal. Tapi ketika dia memutuskan satu perkara, ternyata dia lebih baik benarnya, berarti apa? Adzon. Tapi kalau dia lebih baik salahnya, ini dikatakan Al-Waham. Gitu. Maka dikatakan kalau di dalam ilmu hadis ada wahimakula, artinya dia salah dalam menurutkan hadis, ya. Wahim, dia telah wahim. Artinya di situ berarti dia bisa jadi menyelisih yang lain. Baik. Dan rahimahullah annahu yajibu alaina. Bersama kita ya. Jadi kita tadi faedahnya apa tadi? Kalimat i'lam. I'lam itu atau ketahuilah. Kenapa penulis dengan harus menuliskan kalimat i'lam? Kenapa? Karena apa yang mau dia tulis. Iya, setelahnya itu. Kemudian rahimahullah itu apa? Terus mana yang ada? Mempunyai dua makna, yaitu agar diampuni dosa-dosa yang terlalu dan dijaga dari kesalahan-kesalahan yang akan datang. Iya, terus rahmatullah annahu yajib, kalimat yajib apa ini? Wajib, pengertian wajib itu apa? Apabila kita juga mengatakan yang dapat larut dan ditenggarkan, maka dia bisa. Terus, ininya? Pembagiannya ada berapa? Ada dua. Wajib ain dan wajib kifai. Wajib ain itu harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Kalau wajib kifai berarti mas hanya sebagian saja mengerjakan ini. Kemudian wajib lainnya ta'allum. Nah kalau yang dikata ilm itu apa? Idrokosnya apa? Oke? Iya. Dan ini ada tingkatannya, ada berapa? Ada 6. Ada ilmu, ada al-jahl basit, ada jahl murakkab, ada asyak, ada al-waham, ada al-dhan. Ya. Coba sekarang dari ini. Kalimat i'lam, kenapa harus dengan mengatakan kalimat i'lam? Apa artinya? Iya, perintah artinya apa? Artinya untuk aku mengetahui. Mengetahuilah, kalau perawan kan? Ketahuilah. Terus kenapa penulis dengan menuliskan kata ilah? Kaitannya dalam rangka biar mengerti kalimat untuk berikutnya. Iya. Ya, artinya dia harus memperhatikan, perhatiin. Ya. Jangan sampai tidur, ngantuk, ngelamun, nah macam-macam ya. Ngobrol, nah itu. Jadi ilah. Kemudian, rahimakallah, apa maksudnya? Artinya apa? Mempunyai dua makna, agar diampuni kesalahan yang terlalu dan terjaga dari agar diampuni dosa-dosa yang terlalu dan terjaga dari kesalahan yang akan datang. Iya. Kemudian yang belakang, annahu yajibu alai wajib. Wajib itu apa? Pengertian wajib, pengertian wajib itu apa? Apabila di suatu yang dikerjakan dapat. Ya, ditinggalkan mendapatkan ya. Wajib terbagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Wajib ain dan wajib kifayah. Ya, wajib ain itu apa? Itu wajib ain kalau harus dikerjakan oleh siapa? Ya, harus dikerjakan setiap individu. Iya. Kalau yang di belakangnya itu wajib kifayah itu apa? Abu Nu'man. Abu Nu'man, wajib kifayah itu? Dikatakan satu orang maka pukul yang lain. Baik. Sekarang annahu yajibu alaina ta'allum. Nah. Al-ilm ma huwa al-ilm? Siapa ni? Abu Ziyad. Abu Ziyad. Oh. Umar. Iya. Wal ilm fihi maratib. Ma hiya? Yang di belakangnya. Martabatul ilm. Ilmu itu punya tingkatan. Ada berapa tingkatan ilmu? Hah? Oh. Ya. Jadi tingkatan ilmu itu baru datang. Baik, apa? Ada nyata dari buat tempat. Yang pertama, ilmu itu sendiri. Jadi mengetahui suatu pengetahuan, suatu ilmu dengan pengetahuan yang menyeluruh. Terus? Kedua, jahal basit. Yakni dia mengetahui sebagian dari suatu ilmu. Yang ketiga, jahal wakab. Yakni dia mengetahui suatu ilmu dengan kebalikannya. Kemudian yang keempat, asyak. Yakni seseorang yang mengetahui ilmu dengan setengah-setengah. Yakni apabila pengetahuannya itu cenderung kepada kebenaran, maka ia disebut sebagai zon. Dan apabila pengetahuan tersebut, keraguan tersebut cenderung kepada kesalahan, maka ia dinamakan al paham paham ya. Tadi ada 6 ya. Al ilm, jahal basit, jahal murakkab, apa lagi, asyak, adzan, sama al waham. Benar ya, adzan sama waham. Waham. Iya, kalau antum jawab betul, kalian ragu antum. Salah atau betul ya? Kalau jawab betul berarti apa? Adzan. Tapi kalau jawab salah berarti apa? Al waham. Tapi sebetulnya antum nggak tahu nih. Nah, kalau nggak tahu berarti apa? Kalau sama sekali nggak tahu apa dikatakan? Enggak, kalau nggak tahu sama sekali dia. Dia nggak tahu nih, nggak tahu betul. Dia jawab salah kan? Berarti apa? Jahal. Tapi kalau dia jawabnya benar, tapi bagian aja yang sedikit, oh, sedikit kayak tadi yang lupa. Berarti apa? Jahal apa? Basit. Nah, kayak gitu. Baik. Sampai jam berapa? Sampai jam 7. Baik. Sekarang kita masuk ke annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Ada 4 perkara yang perlu diketahui. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib, yajibu alaina, wajib bagi kita ta'allum, mempelajari 4 perkara, di antaranya ma'rifatullah, ma'rifatullah, al-ilm, bahwa ma'rifatullah. Yang pertama al-ilm. Dan di sini ternyata ilmu di sini kalau diitlakan itu bisa ilmu syar'i. Jadi ilmu kalau diitlakan itu dikatakan apa? Ilmu syar'i. Jadi kalau itlak itu asalnya enggak dikaitkan dengan yang lain. Ya. Enggak dikaitkan dengan yang lain, digandengkan dengan yang lain, itu berarti dikatakan apa? Ilmunya ilmu apa? Ilmu syar'i. Maka dikatakan orang yang memiliki ilmu dikatakan apa? Ulama, alim atau ulama. Alim itu mufradnya, jamaknya apa? Ulama. Nah, ini. Sedangkan kalau profesor dikatakan ulama, nah, karena dia ilmu dunia, jadi bukan dikatakan. Kalau misalkan dia ilmu dikaitkan, kalau digandengkan dengan lain, berarti kan ada ilmu ini kan itu. Tapi kalau dia diitlakan secara umum, berarti yang dimaksud apa? Ilmu syar'i. Ya, paham ini? Paham nggak? Bingung? Jadi kalimat ilmu, ah, ilmu, kemudian gak ada gandengan yang lain ini. Berarti ilmu apa maksudnya ini? Ilmu syar'i. Tapi kalau sudah digandengkan, ilmu bahasa, ilmu matematika, berarti apa? Ilmu yang lain ya, artinya gak dikaitkan. Dan orang yang menguasai yang tadi ini, yang selain ilmu ini, bukan dikatakan alim kan? Ya, dia tetap, dia hanya sebagai apa, ahli apa gitu. Ahli bahasa, ahli ini, tapi gak dikatakan apa? Ulama, wah dia ulama, profesor ulama, enggak. Walaupun dia kadang ada juga khotib itu, walaupun dia embel-embel profesor, dokter, andas, ya, magister atau apa, ya, tapi ternyata kalau suruh khotbah nggak tahu dia khotbah mana. Jadi tidak dikatakan. Tapi al-ilmu huwa ma'rifatullah. Yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun nabiy. Yang kedua mengenal siapa? Nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang ketiga apa? Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang pertama ya, kita bahas yang pertama dulu. Walaupun nanti akan lebih sebetulnya selesai dari sini, mengetahui agama, yang mengetahui ini Robnya, mengetahui nabinya, dan mengetahui apa lagi, agama Islam dengan dalil-dalilnya itu. Jadi pertanyaan yang ada di alam kubur. Jadi setelah telusuri asalnya apa, pertanyaan yang ada di alam kubur, man robuka man nabiyuk wa ma dinuk, itu kan? Man robuka wa man nabiyuk wa ma dinuk. Nah, ingat, ada ma, ada man. Jadi kalau orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini berarti selamat dari adab Allah dan akan diberikan nikmat al-kubur. Ya. Ini. Jadi kenapa penulis itu syekh membuatkan misal seperti ini? Itu jadi dasar ketika dia masuk ke alam barzah. Baik. Sekarang ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada yang ijmaliyah, ada yang khasiyah. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala ada yang secara umum dan ada juga yang secara khusus. Dan biasanya kalau secara umum itu orang yang baru pertama masuk Islam baru mengenal Rabb-nya. Sedangkan kalau dia sudah mendalami lebih dalam berarti sudah masuk ke secara khususnya, keimanan secara khusus. Baik itu dari rububiyahnya atau uluhiyahnya ataupun juga asma wa sifat. Dan dia tahu hak-haknya. Ini kalau secara apa? Secara khusus. Mengenal Allah. Dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Dengan ayat kauniyah dan juga ayat apa? Syar'iyyah. Ayat kauniyah itu apa? Dengan alam semesta ini. makhluknya. Ini ayat kaunnya. Kalau ayat syariah apa? Itu dengan ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Itu dengan perantaraan wahyu. Makumnya sampai sini. Jadi ma'rifatullah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa secara umum, bisa secara khusus. Kalau secara khusus berarti kalau kita mempelajari agama Islam dengan baik, itu kita tahu bagaimana yang haknya Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kita yang perlu kita tanyakan kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita karunia dan nikmatnya. Sedangkan kalau secara umum itu orang yang baru tadakhul fil Islam, masuk kepada agama Islam. Baik. Ya, hanya mengikrarkan saja, baru mengikrarkan. Kemudian juga mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua cara. Ada secara ijma'ah dengan ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syar'iyah. Kalau ayat kauniyah itu apa? Makhluknya itu. Ayat kauniyah langit dan bumi serta isinya itu ayat kauniyah. Ayat syar'iyah Al-Qur'anul Karim, ya. Diterangkan dalam Al-Qur'an tentang al-amr, ya, perintah dan juga an-nahi, nanti juga secara kisah dan banyak lagi syariat Islam yang lainnya di dalam ayat-ayat syar'iyyah. Maafkan ya sampai sini. Jadi tadi saya mana? Tadi saya mana? Terlantar. Allahu yajibu alaina ta'alam ar-wasail al-ula wa huwa ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mahwa ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Iya, apa aja? Secara umum dan secara khusus. Secara umum adalah keadaan orang yang baru masuk Islam. Kita mempelajari agama Allah sehingga kita mengetahui hak-hak Allah. Iya, itu nanti akan dia yazidu fil iman, akan menambah keimanan dia. Itu kalau secara khusus. Kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa saja? Diciptakan oleh siapa? Laqad laqad apa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga kami esoknya laqad khalaqna, kami telah menciptakan al-insan dalam dan keadaan yang paling baik, paling sempurna. Ini bukti bahwasanya kita diciptakan siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membuat. Kalau kita bisa melihat kan kita bisa, oh pengennya tinggi, besar, oh gini, kan gitu. Kalau kan bisa, tapi nggak tahu kan, Allah sendiri yang menciptakannya. Kita diberikan rezeki berupa anak dan yang lain. Kemudian ayat syariah itu, ayat-ayat Allah, ya. Al-Quran Karim. Dan ayat-ayat Allah, baik diterangkan sana tentang ayat Allah SWT dan juga syariat ini yang bisa sempurna. Bisa tertib ini untuk mengatur seluruh keadaan yang hidup kamu ini, itu siapa yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tadi ya. dari mulai bismillah. Ini harus bisa diin kan, di murajaah lagi. Nanti besoknya anak tanya dari awal, tanya jadi nambah sedikit, nanti anak tanya dari awal. Ya biar mungkin kan. Kalau kita cuma nambah, nanti yang itu aja, nanti yang belakang lupa. Jadi ininya seperti itu metodenya. Kita menambah mungkin berapa poin, dan juga kita akan murajaah berapa poin. Bisa jadi yang tadi itu, bisa jadi kita tambahkan. Kalau ada faedah lain, kita tambahkan. Sehingga ketika berlanjut dengan kitab setelahnya, enak. Oh ini udah tahu. Ini bisa tikrar. Artinya ada pengulangan terus di sini. Jadi kalau kita beranjak ke kitab selanjutnya, itu bisa ada pengulangan terus. Ada pengulangan. Ini hanya sedikit faedah. Kalau sekarang dibanyakin, bismillah sendiri banyak itu faedahnya. Kalau kita bahas itu bismillah, nggak selesai. Seharian. Ya. Nanti baknya itu maksudnya apa? Apa bak isti'anah atau sahab? Ya. Isti'sahab atau sahabah? Musahabah. Nah, kemudian juga ada juga yang mengatakan nanti bismillah. Ya. Bismillah. Ini irobnya, dari sisi irobnya. Kemudian bismillah orang lain. Apa termasuk dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak? Kan itu. Nanti ketika bacaan sholat dijaharkan atau tidak? Kan banyak kalau kita bahas itu. Nah, takbirnya apa? Isim atau fi'il. Nah, itu kalau kita bahas secara rinci, itu gak selesai. Seharian gak selesai. Bukan seharian ya. Mungkin kalau seharian gak mungkin. Paling itu pertemuan seberapa menit? Setengah jam atau satu jam. Jadi sedikit-sedikit kita bahas sambil kita hafalkan. Kemudian juga nanti dimurajaah lagi. Jadi intinya seperti itu metodenya. Jadi selesai kitab, antum gak istilahnya di kitab ditaruh pun ada yang sudah nempel, ha? Ada yang sudah nempel. Tapi kalau misalkan sekarang tulis tapi gak dibaca, kan sama aja. Hanya sebagai sekedar tulisan saja. Nanti kalau sudah numpuk, kan sudah gak mungkin dibaca. Tapi kalau dimurajaah lagi insya Allah akan menempel sedikit-sedikit. Jadi ilmu itu bisa kuat, tambah sedikit-sedikit biar lebih kokoh ilmu. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.